datang ke majelis, enggak bawa buku, enggak ngikuti, wala nyatet, wala apa. Kalau thalibul ilmu kan semestinya perhatian, bawa buku, nyatet faedah ini itu. Dia wala. Cuma duduk datang gitu saja. Maunya saya mau menasihati dia, mau memarahi dia sebagai bentuk takdib dan tarbiyah padanya. Ngapain kamu datang ke majelis kalau enggak nyatet, enggak bawa buku ini? Kata orang tua ini, ya Syekh, yang aku pernah dengar orang-orang berilmu itu majelisnya dikatakan la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang mau datang, mau duduk enggak akan rugi. Ada saja kebaikan yang akan dia dapati. Dan itu yang aku lakukan. Disebutkan setelah itu Syekh Uthaimin katakan, wallah orang ini, wallahi semula kita mau ngajari dia, sekarang dia ngajari kita. Dengan perkataannya. Rahimahullah. Ini ya yang orang akan mendapat manfaat, orang akan merugi kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kamu baik adabmu, akhlakmu, orang akan memuliakan kamu karenanya. Ya sebelum itu Allah SWT yang akan mengangkat dan memuliakanmu. Kamu jelek pun ya kamu sendiri yang rugi. Itu perlu diingat. Bagaimana dengan beberapa orang yang mencari-cari aib orang lain, seperti perkataan, kemana aja kamu gak pernah taklim, wis pinter apa? Mayasluh. Ibarat semacam ini gak patut. Kamu membuat orang pesimis. Biarkan. Seperti tadi, dia datang sudah alhamdulillah. La yashqa bihim jalisuhum. Majelis ilmu orang enggak akan rugi datang di situ. Dan ungkapan seperti itu ya enggak patut disampaikan. Dia mau datang ya alhamdulillah sambut dengan baik. Ahlan, masyaallah. Mana? Subhanallah. Ama enggak kelihatan. Kangen kita sama antum. Kan beda penerimaan dia kalau seperti itu yang kamu sampaikan. Kalau kalimat semacam ini kan tajam. Wis pinter apa? Apa manfaatnya kamu katakan itu? Ya mungkin dia ada udurnya. Dan barakallahu fikum ikhwah, penting. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengatakan, seorang tua yang sangat mendidik, beliau katakan, kita tidak bisa, aku sendiri gak mungkin memaksa orang untuk mau datang duduk di majelisku. Gak bisa. Dan gak ada benarnya. Ngapain? Yang mau datang ada peduli, mau hadir, mau dengar, mau nulis, alhamdulillah semoga dia dapat manfaat. Yang gak mau ya mungkin dia punya udzur. Mungkin sibuk, ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Mungkin keluarganya sakit atau apa. Kasih udzur. Lama ya, biarkan lama. Kalau kamu mau ingatkan ya ingatkan dengan baik. Ayo ah, bareng gue ada taklim, ada kajian ini, ada daurah itu. Mungkin antum bareng sama anak. Ayo. Begini-begini, nasihati dengan hikmah. Dan itu pentingnya adab tadi. Menjaga tutur kata ini, lisan ini. Kamu lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang salah siapa yang melakukan? Saudara-saudaranya kan? Kisahnya ma'ruf, dibuang, taruh dalam sumur, ditinggal, masih kecil Yusuf. Walhasil setelah beliau punya kekuasaan, ini mapan, sekarang beliau yang menentukan bagi-bagi sembako, saat sulit, paceklik, datang saudaranya minta bantuan. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan, min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Setanlah yang merusak hubungan aku dan saudara-saudaraku. Disandarkan ke siapa itu kesalahan? syaitan. Adabnya Nabi Yusuf. Bisa saja kalau orang gak punya adab, ya walaupun benar perkataannya tapi gak tepat. Akan dikatakan misalnya, kalian dulu yang berbuat, lupa kamu. Kamu yang buang aku di sumur, tega kalian ya. Masih kecil aku kalian tinggal begini, begini, bla bla bla bla bla. Walaupun itu yang terjadi memang. Tapi kan gak adab dikatakan begitu. Beliau sandarkan kesalahan itu ke syaitan. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Syaitan yang merusak hubungan aku dan keluargaku, saudara-saudaraku. Dan ketika menyampaikan juga yang beliau sampaikan masalah penjara. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Alhamdulillah Allah beri kebaikan padaku. Allah keluarkan aku dari penjara. Masalah penjara kan perbuatan perempuan-perempuan itu, Imra'atul Aziz. Kesalahan saudaranya sama sekali enggak disinggung. Adab. Jam. Kalau orang enggak tahu adab, enggak jaga, ya mungkin akan dikatakan sama tadi. Alhamdulillah Allah selamatkan aku. Walaupun kalian tinggal di lubang sumur, kalian berbuat begini-gini, Allah muliakan aku sekarang. Sekarang kalian ngerengek-ngerengek minta bantuan ke aku. Walaupun itu kenyataannya, tapi gak disebut. Bahkan yang beliau katakan seperti Allah sebutkan, la tathriba alaikumul yaum. Tathrib itu mengungkit kesalahan orang. Dan itu bukan sifatnya orang karim. Bukan adab. Walaupun benar. Artinya orang ini berbuat salah mungkin. Pernah berbuat apa padamu. Kemudian saat dia ngaku atau mungkin tobat atau minta maaf, menyesal. Kamu katakan, kamu ya. Kamu yang melakukan ini. Kok bisanya kamu berbuat gini? Lupa apa kamu? Itu tasrib namanya. Mengungkit kesalahan orang yang pernah dia lakukan. Menyebut kejahatan dia yang dia lakukan padamu. Tuntutan adab mengajarkan untuk itu pun tidak kamu sebut karom. Gak perlu kamu bahas, gak perlu kamu ungkit kejahatan atau kejelekan yang pernah dia lakukan padamu. Dan itu yang Nabi Yusuf contohkan. Sama sekali gak disinggung. Dijaga perasaan saudaranya. Adab. Maka tutur kata penting, barakallahu fi. Jangan kemudian kamu bilang, oh salafi gak kenal bahasa basi, ceprat-ceprot semaumu. Nah ya akhi, adab itu syariat. Ilmu ini adab seperti tadi yang disebutkan, yang Allah ajarkan kepada nabinya. Beberapa orang sopan jika bicara, tapi dalam masalah perdagangan, muamalah sering tidak berhati-hati. Kalau yang dimaksud sampai masalah curang atau kedustaan dan semisal itu, aib. Dan seperti tadi, dampaknya orang gak akan bisa percaya padamu. Orang gak mau bermuamalah sekali dua kali mungkin. Tapi lambat laun orang akan kenal, apalagi banyak korbannya. Walah, jangan muamalah sama fulan. Kamu sendiri yang rugi. Bahkan itu seperti Umar katakan, ukuran kamu tahu dan kenal orang, muamalah bidirham. Kalau sudah urusan uang ini, kamu akan tahu hakikat orang seperti apa. Ada perdagangan, ada kongsi atau semisalnya syirka dengan fulan. Kok seperti ini? Menyakitkan dan merugikan orang. Di situ kamu tahu jelek atau tidaknya orang. Kalau sebelum ada muamalah itu mungkin kamu tahu mulus ini orang, gak ada cacatnya. Tapi begitu ada muamalah, kamu akan bisa pilah siapa yang pantas kamu dekati dengan yang tidak. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menjaga lisannya terhadap yang lebih tua, sama. Tadi adab lisan dijaga bahkan kepada yang lebih tua darimu. Wa min ikramillah ijlal dzisyaibatil muslim, di Bukhari dalam Adabul Mufrad. Termasuk kemuliaan yang Allah berikan adalah menghormati orang yang beruban, udah tua maksudnya. Udah putih jenggotnya, udah putih rambutnya, syebeh orang tua. Harus dihormati. Dan itu kemuliaan yang Allah berikan padanya dalam segala hal. Dalam kamu bicara, suara kamu harus di bawah dia, sopan, istilah orang. Kalau orang Jawa kan bilang unggah-ungguh. Bener. Itu bukan salah. Dijaga unggah-ungguhnya. Ini orang lebih tua dari kamu, sekelas bapakmu, bahkan mungkin kakekmu. Gak bisa kamu bicara semaumu semau kamu di hadapan dia. Jaga adab. Mungkin misalnya di kereta atau bis atau apalah, terminal, stasiun, mungkin kamu duduk dulu. Ada orang tua, laki atau perempuan, hormati. Kamu yang muda berdiri. Mari ibu duduk sini, pak, kakek, nenek, fadol duduk di sini. Kamu yang berdiri. Itu adab. Islam ajarkan jauh sebelum mereka kenal apa itu moral dan semisalnya. Adab. Walhayah mudayanah seperti disebutkan. Kehidupan itu utang piutang. Artinya kamu dengan itu seakan sekarang menghutangi. Orang ngutangi kan bakal dibayar, dilunasi. Setelah sebulan, dua bulan. Itu hutang yang kamu pinjamkan, adabmu. Kamu akan dibayar. Kapan? Nanti setelah kamu tua. Kamu juga akan seperti nenek itu kalau Allah kasih usia. Kamu akan seperti kakek itu. Saat kamu tua, sudah pincang-pincang, sudah pakai tungket, sudah putih. Mungkin saja kamu akan dapati kasus seperti itu. Kamunya gak kuat berdiri, nanti akan ada anak muda yang berdiri. Fadol kayak duduk sini. Sekarang kamu kuat, Masya Allah. Nah, kalau Allah kasih usia kamu sampai 60-70, yang asam urat, yang penyakit-penyakit ini itu, dibayar kamu saat itu. Al-hayah mudayana. Kehidupan itu utang piutang. Apa yang kamu hutangkan sekarang akan dibayar nanti saat kamu tua. Kalau kejelekan, kamunya cuek dan gak peduli, ya itu pula yang akan kamu dapati nanti saat kamu tua. Ala kulihal ikhwan, itu contoh-contoh saja. Intinya adab itu dijaga, dibenahi, diluruskan, tiru Rasulullah. Dan itu pentingnya kita pelajari adab ini. Kita lihat bagaimana ulama tarbiyah, mereka didikkan kepada kita, generasi-generasi yang setelah mereka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin walaupun tadi sudah tersampaikan bahwa adab lebih diutamakan oleh salaf dari ilmu. Sedikit adab lebih mereka pentingkan dari banyaknya fikih atau ilmu, agar kemudian orang tidak punya ilmu tapi tidak punya adab walaupun banyak ilmunya. Itu yang ditakuti. Orang belajar melulu, punya perbendaharaan ilmu banyak, hafal Quran, hafal hadis, tapi adabnya rusak, sifatnya buruk. Itu yang menjadi hujjah alaih, tadi telah kita singgung. Makanya pentingnya orang itu beradab, berakhlak, sehingga menghiasi ilmunya. Hilm ma'ilm. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.